Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita murojaah terlebih dahulu. Allah berfirman pada ayat yang ke-71, Qul anad'u min dunillah. Tolong diartikan. Belakangnya Kiai antum ini nih. Bab Abu siapa yang lupa saya. Antum silakan diartikan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan menyeru atau mengibadahi dari selain Allah? Ma la yanfa'una wa la yaturruna. Abu Wildan. Menyeru kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk kami dan tidak pula kemadharatan. Memang demikian kenyataannya, sesuatu yang disembah dari selain Allah tidak bisa mendatangkan kemanfaatan maupun kemadharatan. Karena jalbul manafi wa daf'il madar minal af'al al-khasah billahi jalla wa'ala merupakan perbuatan-perbuatan yang khusus hanya Allah yang mampu melakukannya. Selain Allah, faqir ilallah, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, lemah. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Mbah Badawi. Ketinggal mboten, Mbah? Nggih, monggo, Mbah. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Ya sudah Mbah, enggak ma'zur Mbah, enggak apa-apa Mbah. Pak Din, mengartikan? Silakan. Sampingnya Pak Din, nah antum. Iya. Dan kami akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami. Nanti akan saya tanya lebih lanjut apa yang dimaksud dikembalikan ke belakang. Ke belakang apa maksudnya? Ini sudah dijelaskan semuanya. Makanya kita akan murojaah. Kalladzi istahwadhu syayatinu fil ard. Hayran. Sampai situ aja, sampai hayron. Kalladzi istahwadhu syayatinu fil ardi hayron. Ya Sirli. Taib, keadaan orang tersebut. Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di muka bumi dalam keadaan dia bimbang, dia bingung. Enggak tahu arah. Lahu ashabu yad'unahu ilal huda'tina. Samping kanan Pak Yepi yang pakai kacamata. Oh ya. Baru ya Pak? Oh ya, aman Pak. Pak Yapinya berarti. Lahu ashab. Dia memiliki teman-teman. Yada'unahu ilal huda'tina. Yang menyeru dia, mengajaknya kepada petunjuk. Ya, datangilah kami, maksudnya mari kemari kepada petunjuk yang kami berada di atasnya. Qul inna hudallahi huwal huda. Abdullah Ndramayu, silakan. Indah ke Abu Abdillah Batu Raja Sahib Nadhara. Antum tarjim, ayo. Baik. Ya. Sampingnya, samping antum siapa? Samping kanan. Ya, silakan. Iya, silakan diartikan. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hakiki. Kayak gitu ya? Ya, kalau kayak gitu ya benar. Taib. Petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Paling pojok sana itu. Siapa yang paling pojok? Kalangan tiang. Saya yakin di balik tiang sana ada yang duduk. Paling pojok. Silakan. Hah? Gimana jawabannya? Nah, yang pakai masker lah itu siapa itu? Yang pakai masker merah? Antum? Iya. Apa? Walau a'lam. Oh ya. Ya enggak apa-apa. Itu ada yang pakai masker hitam juga itu. Nah, silakan ashab masker. Silakan. Gimana? Mudah kok itu kalimatnya. Dan kami telah diperintahkan untuk pasrah istislam, berserah diri, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Taib. Jazakumullah khairan atas kesungguh-sungguhan antum dalam murojaah. Adapun 1-2 ada yang lewat, wajar. Kita murojaah dari awal ya. Qul, katakanlah, yang saya tanyakan, siapa yang diperintahkan untuk mengatakan dan ditujukan kepada siapa perkataan itu. Ya, kulnya siapa, terus kepada siapa, gitulah. Antum siap menjawab? Fadol. Ahsanta, terus? Ahsanta. Maksudnya katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang musyrikin. Siapa orang-orang musyrikin itu? Seperti apa pengertian orang itu dikatakan musyrik? Coba Abu Rahmah, pengertian orang musyrik itu apa? Dia beribadah kepada selain Allah. Mantap. Ada kalimat yang belum antum ini terjemahkan itu. Bu Siva. Iya. Nah, itu lihat al-mudda'ina ma'ahu ghairahu. Orang-orang yang menyuruh bersama Allah selainnya. Berarti orang musyrikin itu melakukan ibadah masih melakukan peribadahan kepada Allah apa tidak? Bacat miko. Iya, orang musyrikin mereka orang beribadah kepada Allah. Mereka sholat, mereka haji, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Akan tetapi ibadah yang mereka lakukan masih terkontaminasi, tercampur adukan dengan melakukan peribadahan kepada selain Allah, gitulah. Dengan kata lain, dari satu sisi mengibadahi Allah, namun dari sisi lain masih melakukan peribadahan kepada selain Allah. Itu namanya dikatakan musyrik. Nah, kalau orang yang enggak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sama sekali, kafir, mustakbir. Nah, orang yang mengibadahi Allah semata dinamakan muwahhid, orang yang bertauhid. Istilah-istilah seperti ini barakallahu fikum, jangan sampai belajar ilmu bertahun-tahun masih enggak bisa membedakan. Memprihatinkan sekali. Apalagi seorang thalibul ilm terkadang dituntut suatu keadaan menjelaskan atau terjadi obrolan mungkin dengan keluarganya, dengan kawannya, dengan tetangganya, musyrik, muwahhid. Tapi nanti enggak paham musyrik itu apa, muwahhid itu apa. Istilah-istilah kayak gitu sering lo tak ulang-ulang. Itu mendasar sekali. Tauhid, syirik, muwahhid, musyrik, kafir. Jadi kalau syirik itu perbuatannya, sebagaimana tauhid itu perbuatan pelakunya, pelaku orang berbuat syirik, musyrik. Pelaku orang yang menunggalkan Allah semata dalam ibadah dikatakan muwahhid. Kufur itu perbuatannya, kafir orangnya. Difahami istilah-istilah seperti itu. Itu nanti akan didukung dengan belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum. Itu istilah-istilah mendasar. Jangan sampai enggak paham terus. Diingat-ingat. Pertanyaan berikutnya. Di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Yang saya tanyakan, setelah seseorang memahami bahwa sesuatu yang disembah dari selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, menunjukkan apa? Nah, tak ulangi, dengan seseorang sudah memahami bahwa sesuatu yang disembah dari selain Allah itu mendatangkan manfaat pun enggak bisa, menolak pahala pun enggak bisa. Yang saya tanyakan, di balik pengetahuan itu menunjukkan tentang apa? Nah, mungkin agak ini, tapi ini saya yakin ada yang paham. Abul Fida? Apa? Belum kebayang. Kakaknya? Belum kebayang? Belum. Sampingnya lagi? Abu ini. Ah, coba. Sekarang antum sudah tahu ya, bahwa sesuatu yang disembah dari selain Allah, itu enggak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Sedangkan orang musyrikin, mereka itu kan selain menyembah Allah juga masih menyembah selain Allah. Di situ menunjukkan tentang apa? Kalau tak lanjutin, ya nanti enggak jadi jawab. Nah, tuh. Lemahnya. Iya, atau menunjukkan putlan batilnya madhab atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang musyrik. Itu lihat kitabnya. Jazima piputlani. Nah, itu dari fa innaka la aqilin idza tasawwara madhhabul musyrikin, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal apabila telah tergambar madhhabnya orang musyrikin, jalan yang ditempuh oleh orang musyrikin, jalan yang ditempuh oleh mereka apa sih? Satu sisi menyembah Allah, dari sisi lain menyembah sesuatu dari selain Allah. Ini kan jalan mereka yang mereka tempuh. Orang yang berakal akan paham, ya, akan bisa memastikan tentang batilnya jalan yang mereka tempuh sebelum ditegakkan hujah. Maknanya, nah, misalkan ayat-ayat hadis-hadis belum tahu, tapi semata-mata ngerti bahwa mereka melakukan penyembahan kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala. Semata-mata itu saja sudah menunjukkan dengan jelas batilnya mereka. Itulah. Faham gak maksudnya, Ikhwan? Nah, kalau sampai gak paham, kehabisan kata saya untuk jelasin. Kita lanjut. Yang faham, alhamdulillah. Yang belum faham, mudah-mudahan nanti paham. Karena ini sebenarnya sudah diulang semua, sudah dipelajari. Dan selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bala, itu adalah sifat yang masuk padanya seluruh sesuatu yang disembah dari selain Allah. Sifatnya mesti seperti itu. Apakah yang nyembah kuburan, apakah nyembah batu, apa nyembah patung, nyembah pohon, semua sifat ini ada padanya. Sifat enggak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala. Kuburan, apakah dia bisa memberikan manfaat? Al-jawab tidak. Justru ya ikhwan, orang yang telah meninggal dunia, mereka tuh sangat-sangat membutuhkan doanya orang masih hidup. Wallah. Mereka sudah tak bisa beramal lagi. Mereka enggak bisa lagi beramal. Kehidupan di dunia sudah berlalu. Sehingga mereka sangat-sangat membutuhkan doa kita yang masih hidup. Lah kok bisa-bisanya orang masih hidup malah minta yang sudah mati? Secara akal sehat, nalar sehat udah enggak ketemu. Coba ya, orang sudah mati. Mau mandi, siapa yang memandikan? Yang masih hidup. Mau memakai kafan, siapa yang memakaikan? Yang masih hidup. Mana ada orang sudah mati kok biarlah aku pakai kafan sendiri? Ya namanya enggak hidup, enggak mati itu, masih hidup. Mau ke kuburan, ke liang lahat, siapa yang gotong? Yang masih hidup itulah. Enggak ada mayit kok ngomong, udah aku jalan dewek. Itu namanya masih hidup. Lah, di depan mata tampak sekali loh. Orang mati itu enggak bisa berbuat apa-apa. Ngomong enggak bisa, melihat enggak bisa, mendengar enggak bisa. Loh kok bisa-bisanya diminta-mintain? Ya Allah ya Rabbi. Jahil, juhala. Nah, kadang orang yang sudah punya keyakinan kayak gitu, ketika ada hajatan, nah, cucungnya dibawa siaroh. Le, mintalah sama mbahmu le. Mbah wis mati kok. Nah, orang mbahnya masih hidup aja belum tentu minta duit mbahnya punya. Nah, lah ini sudah meninggal. Secara akal sehat saja udah. Ini makanya saya di sini pakai bahasa apa ya, Ikhwan? Fa inna kula akilin, syuf. Maka sesungguhnya setiap orang yang berakal, jadi ketika mengetahui tentang jalan yang ditempuh oleh musyrikin seperti ini, sudah sangat tampak sekali batilnya madhab mereka. Jadi sifat tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala itu mencakup seluruh sesuatu yang disembah dari selain Allah. Nah, selanjutnya, jadi selesai ya Ikhwan, dari awal ayat menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrikin. Kemudian, wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Dan apakah kami akan kembali ke belakang setelah Allah telah berikan petunjuk kepada kami? Apa sih yang dimaksud kembali ke belakang? Ah, Hamzah. Apa maksud Hamzah? Kembali ke belakang. Ah, Tulakim. Ah, Santa. Apakah kami akan dikembalikan kepada kekufuran, kepada kesyirikan setelah kami mendapatkan hidayah dari Allah? Kalau sampai kami mau ngikuti ajakan mereka, tentu Rasul enggak mau. Para sahabat-sahabat beliau enggak mau diajak kayak gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat darbul amsal, perumpamaan tentang keadaan orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia disesatkan oleh syaitan. Syaitan itu terambil dari asal kata syatona, bimakna ba'uda. Apa arti ba'uda, ikhwan? Ba'id. Apa arti ba'id? Jauh. Syaitan, syat itu terambil dari asal kata syatona. Syatona bimakna ba'uda. Jauh. Maksudnya, makhluk ya dari kalangan jin maupun manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari ketaatan kepada Allah dinamakan setan. Dan setan ini mencakup minal jin wal ins, dari kalangan jin maupun manusia. Makhluk dari bangsa jin yang durhaka, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah dinamakan setan. Manusia pun demikian, yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat dinamakan setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jin wal ins. Nah, demikianlah kami jadikan baik setiap nabi musuh-musuh, setan-setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Makanya kadang orang ketika berada penurang jahat, orang yang enggak baik, nah, kadang terucap setan loh, gitu kan? Nah, karena apa? Menunjukkan jeleknya orang itu, setan loh. Nah, tapi orang yang baik-baik, sholat, masa setan loh. Nah, enggak pas. Nah, identik ditujukan kepada orang yang jelek, orang yang jahat, setan. Nah, perumpamaannya adalah bagaikan orang yang dalam keadaan bingung, bingung, bimbang, disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus menuju jalan yang sesat, dari petunjuk kepada kesesatan. Nah, dan dia memiliki teman-teman, memiliki teman-teman yang beriman, sehingga kawan-kawannya ngajak dia, mari kemari kepada petunjuk yang kami ada di atasnya. Di situ menunjukkan ikhwan bahwa perjalanan seorang hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dia diperhadapkan dengan berapa dawai? Dua ya. Dua yang mengajaknya, yang menariknya. Dawai syaitan wa dawai risalah. Enam. Ajakan-ajakan syaitan. Kemana dia ngajaknya kalau syaitan? Kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kemaksiatan, kepada asfalisafilin, keadaan yang paling rendah. Ini ajakan setan, mesti ke sana ngarahnya. Dan di sana ada dawai risalah, ajakan-ajakan berupa syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana menyerunya? Menyuruh kepada keselamatan, kebahagiaan, wa a'lal 'iliyyin, kedudukan yang paling tinggi. Ini harus kita fahami bersama agar supaya waspada. Di perhadapan kita dua ini. Mengajak, menarik kepada kebaikan, ada yang menarik kepada kejelekan. Perlu diwaspadai. Sampai pun sudah kenal dakwah, jangan dikira enggak ada pihak-pihak yang merintangi, menggembosi, menghalangi. Nah, baik kadang dari diri sendiri atau dari orang lain, ini harus diwaspadai para kalafikum. Banyak-banyak ta'awud, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika muncul dawai syaitonia. Nah, sedangkan pihak manusianya yang diperhadapkan dengan dua dawai tadi terbagi menjadi tiga. Kesimpulannya dari apa yang kita bahas kemarin, qad yakun, terkadang seseorang itu pada seluruh perkaranya atau aghlabnya, dominannya, dia mengikuti dawai imaniyah, dawai risalah, terbimbing dengan keimanan, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak seluruhnya tapi dominannya. Ini yang kita usahakan barakallahu fikum. Wa qad yakun bil aks, terkadang kebalikannya keadaan orang itu. Dia terseret, terbawa arus oleh ajakan-ajakan setan, tarikan-tarikan setan yang menarik dia kepada kekufuran, kemaksiatan, hura-hura, foya-foya. Hari-harinya hanya itu mulu. Nah, sehingga berakhir dengan asfalisafilin, kau duduk yang paling rendah. Kekufuran, hari-harinya maksiat, hari-harinya apa, berbuat keonaran, hidup enggak kenal ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, keadaan ketiga, mutasawian dan saling terus tarik menarik. Dorongan keimanan, dorongan kepada kekufuran, dia terus berusaha untuk mempertahankan diri di atas keimanannya, walaupun dorongan kepada penyimpangan pun kuat pula. Inilah perjalanan yang sedang kita hadapi bersama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang selamat kecuali orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita lima yuhibbuhullah wa yardah. Adapun pelajaran kita malam hari ini berarti murojaah dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, dengan harapan yang sudah faham semakin melekat ingatannya, yang belum faham menjadi faham. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.